Yuk sikat bareng bintang Fortuna. Ini sorry belajar soalnya biasanya beda. Sikat. Sabune wangi iki nyari dua hati. Sakelingan seliramu kowe ninggal aku. Adune kowe iki kowe loro sing kang nyata mergo nyawa kowe gandeng karena apa? Tapi loro hati.